Selamat bekerja pejuang rupiah. Hindari menggaruk rezeki orang. Kalau suka menggaruk di sela jari, pasti kena kutu air. Kalpanax, tuntas basmi gatal jamur. Kalpanax, tuntas tas tas. Selamat bekerja pejuang rupiah. Hindari menggaruk rezeki orang. Kalau suka menggaruk di sela jari, pasti kena kutu air. Kalpanax, tuntas basmi gatal jamur. Kalpanax, tuntas tas tas. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.